Terima kasih yang kasih dua jari. Lagu terbaru dari New Palapa saya hadirkan spesial buat pemuda Mojokerto tercinta. Kau gauli terima kasih yang kasih tepuk tangan. Semoga sampai nanti tetap damai kayak gini, Om. Terima kasih.